Selamat pagi, Bapak Panalu. Komentar Anda, Bapak. Ya, komentar saya sih dua-duanya ya. Jadi keadilan juga tentu harus ditegakkan. Dan ormas itu juga memang harus dibubarkan. Kalau kita memang mendirikan satu ormas, tentu kan untuk kebaikan, bukan untuk anarkis ya. Jadi memang pada dasarnya saya pikir karena selama ini kita sudah melihat di televisi atau mungkin seluruh masyarakat juga sudah melihat ormas ini diperalat hanya untuk kepentingan tertentu gitu loh. Jadi bukan untuk ada misinya yang lebih baik atau visinya yang jelas, tapi memang hanya dia dibuat untuk modifikasi aja gitu loh. Ormas ini hanya untuk membuat sesuatu anarkis aja. Baik. Ya, kalau oleh ini kan mereka bisa introspeksi diri sendiri aja lah. Apa yang mereka perbuat itu sudah sesuai dengan hati nurani mereka. Baik. Terima kasih Bapak Panalu. Pak Ben, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Pak Ben. Iya, singkat aja. Sebenarnya hukum kita udah lengkap kok. Sepertinya pemerintah kita ini bingung untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Tegakkan aja hukum, semuanya pasti akan tertib. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ben. Pak Teguh, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, komentarnya. Ya, menurut pandangan saya, saya juga orang muslim. Banyak orang bilang, sama dia harus bubar. Kalau nggak bubar, ganti agama. Karena saat ini melecehkan Islam. Karena Islam di Quran sudah ada kata-kata. Nabi terakhir sampai akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya Nabi sendiri, masih hidup. Nah, itu yang tidak terima. Lebih baik bubar, kalau nggak bubar, negara terus ada begini terus. Jadi kasihan itu malah jadi apa ya, jadi momoknya pemerintah gitu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Ya, kalau saya lihat sih saya rada optimis ya dengan keadaan sekarang ini. Kenapa? Karena saya lihat baru sekarang-sekarang ini kejadian ini baru ditindak. Karena kejadiannya sudah lama sekali terjadi, ya. Dan pemerintah sama sekali tidak ada dalam hal ini tidak ada tindakan yang tegas, ya. Saya perlu sarankan lebih baik ormas-ormas yang berdasarkan agama itu lebih baik dibubarkan saja. Boleh dibentuk ormas tapi jangan membawa nama agama. Saya lebih contoh seperti itu, menurutnya seperti itu. Baik. Itu saja. Terima kasih Pak Dedi. Selamat pagi Bapak Dede. Pagi Bu. Iya, komentar Anda. Komentar saya itu kalau mau dibubarin lihat aja dia punya anggaran dasar dan syarat-syarat pembentukan organisasinya. Ya kan di sana kan ada. Ya kan kalau dia mau melanggar ketertiban umum ya bisa dibubarin. Itu kan semua dasar hukumnya jelas. Ya kecuali di belakang dia itu ada mungkin ya bintang 1, bintang 2 atau mungkin bintang 7. Jadi enggak bisa dibubarin. Ya gitu Bu, selamat pagi, selamat tugas. Pak Budi, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak, komentar Anda. Kalau menurut saya, ribut-ribut soal organisasi massa harus bagaimana dan sebagainya, percuma. Pelakunya aja seluruhnya ratusan itu harus didaftar dan disidik semuanya. Jadi orang berpikir, oh kalau merusak memang ada sanksi hukumnya. Jangan dicari siapa yang organisasi di belakangnya apa. Nah itu kan orangnya sudah pada lari. Tangkap semua, mereka suruh ikut lapor ke kantor polisi yang terlibat. Kalau tidak akan kena hukuman lebih berat. Itu pandangan saya. Oke baik, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya Pak Paulus, selamat siang. Siang Ibu. Iya, silakan ya, Pak. Tidak hanya dibubarkan Bu, sebelum dibubarkan diminta dulu pertanggungjawabannya. Mereka terang-terangan melakukan tindakan ingin memecah belah NKRI Bu dengan cara menghancurkan berbagai fasilitas agama. Mereka tidak bedanya dengan teroris, Bu. Mereka sungguh tidak pantas mengaku sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, berlakukan hukum bagi mereka sama dengan hukuman teroris. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Paulus. Pak Hari, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Silakan, Pak. Saya bilang terlambat, Mbak, keputusan ini. Kalau bisa, Pak SBY memberikan wewenang penuh kepada pihak kepolisian menindak tegas mereka yang melakukan kerusuhan. Seperti zamannya Pak Harto, itu kan ada Pangko Kamtip. Kenapa itu dulu zaman Pak Harto ada Petrus-Petrus? Nah, maksud saya Pak SBY terapkan seperti itu. Perusuh yang sudah melakukan kekerasan, pembakaran gereja atau segala macam, diberikan kewenangan oleh presiden bahwa kepolisian bisa melakukan tembak di tempat dengan cara memberikan peringatan pertama, kedua, ketiga. Kalau masih rusuh, tembak di tempat, Mbak, itu lebih aman karena mereka sendiri juga merusak gitu. Rumah ibadah apa sih salahnya? Saya bingung gitu kan. Mereka adalah PKI, perusuh, kurang iman, gitu aja, Mbak. Baik, terima kasih. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak, komentar Anda. Ya, saya sependapat dengan Pak Hari bahwa keputusan ini sudah agak terlambat dan harus dihidupkan lagi yang dulu tembak di tempat itu mungkin lebih bagus saya kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus.